طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada pembahasan yang sebelumnya dari tafsir Al-Muyassar telah kita sebutkan tafsir dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Di dalamnya berisikan fadilah, keutamaan bagi siapa saja dari kalangan al-jin wal-ins, jin ataukah manusia, yang mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, takut akan azabnya, siksaannya, sehingga dia mentaati Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, ia mendapatkan jannatan, dua jannah, dua surga. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan dua jannah yang Allah sebutkan pada ayat ini adalah jannatani min zahab, dua jannah dari emas, rumah-rumahnya demikian pula piring-piring dan gelas-gelasnya dan apa yang terlihat di dalam jannah tersebut seluruhnya adalah dari emas, min zahab. Berbeda dengan dua jannah yang disebutkan pada ayat yang setelahnya, wa min dunihima jannatan, belum mentafsirkan dua jannah tersebut adalah jannatani min fiddah, dua jannah dari perak. Ini semuanya keutamaan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Al-Imam Syunqiti rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat waliman khafa maqama rabbihi jannatan dalam tafsir beliau Adwa al-Bayan menyebutkan makna maqama rabbihi. Maqama rabbihi, beliau menyebutkan ada dua makna. Ada dua makna yang dikenal di sisi mereka para al-ulama. Kilahuma yashhadu lahu Qur'an, masing-masing dari makna ini dipersaksikan oleh Al-Qur'anul Karim. Sehingga masing-masing dari makna tersebut ada dasarnya di dalam Al-Qur'an. Makna yang pertama yang dimaukan dengan maqama rabbihi, fa'il dari maqam, kembalinya kepada al-abdul khaif, hamba yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, fa'il dari maqam, kembalinya kepada al-abdul khaif. Sehingga tafsir dari maqama rabbihi artinya adalah qiyamuhu baina yaday rabbihi, takutnya sang hamba ini ketika dia berdiri di hadapan Rabbnya. Sehingga isim fa'il dari maqam adalah kembali kepada hamba yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna ini ditafsirkan atau disebutkan di dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-40 hingga 41 Allah berfirman, fa amma man khafa maqamma rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa. Naam. Sehingga beliau menafsirkan maknanya adalah annahu khafa 'aqibatul dhanbi hina yaqumu baina yaday rabbih wa naha nafsahu 'an hawaha. Sehingga maknanya hamba ini takut terhadap akibat dari perbuatan dosa, sehingga dia takut ketika berhadapan, menghadap, berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal akan mendapatkan siksaan, sehingga dia menahan dirinya dari hawa nafsunya. Ini tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua, beliau menyebutkan fa'il dari maqam adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga artinya hamba ini dia takut ketika berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Dia takut kalau misal Allah Azza wa Jalla akan melihatnya. Dia takut kalau misal Allah Azza wa Jalla akan menghitung dosa-dosanya dan mengazabnya. Naam. Ini makna yang kedua, kembalinya kepada Allah. Dia takut apabila Allah ini melihat dirinya melakukan perbuatan dosa. Dia takut kalau misal Allah Azza wa Jalla akan menimpakan azab kepada dirinya karena perbuatan dosa yang dia amalkan dan yang seterusnya. Naam. Ini dua makna yang disebutkan dalam ayat waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Kemudian pada tafsir yang ke-48 Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat dari dua jannah tersebut. Tadi kita sebutkan tafsir dari Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Su'idi rahimahullah, belum menafsirkan makna jannatan waliman khafa maqama rabbih jannatan, yakni jannatani min zahab, dua jannah dari emas. Disebutkan pada ayat yang ke-48 zawata afnan. Zawata afnan artinya disebutkan tafsirnya, maksudnya adalah jannatani dzawata aghsanin aghsanin nadratin minal fawakihi wasimar. Dua surga yang memiliki dahan-dahan yang memancar, bersinar, disebabkan karena buah-buah yang ada padanya, sehingga dia bersinar. Dawata afnan. Dan demikianlah al-jannah dipenuhi dengan al-fawakih, buah-buah yang demikian banyak. Sehingga di dalam beberapa ayat Al-Quran ketika Allah Azza wa Jalla mensifati al-jannah disebutkan adanya buah-buahan tersebut. Nah, kemudian disebutkan ayat yang setelahnya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maknanya sama seperti ayat-ayat yang sebelumnya. Artinya adalah fabi ayyi ni'ami rabbikuma ayyuha thaqalani tukadziban. Dengan nikmat Rob kalian berdua wahai jin dan manusia, yang manakah yang kalian dustakan. Kemudian pada ayat yang ke-52 Allah Azza wa Jalla kembali menyebutkan dua sifat jannah yang Allah berikan kepada mereka yang bertakwa dan takut kepadanya. Allah sebutkan fihima aynani tajriyan. Fihima aynani tajriyan. Artinya adalah fi hatainil jannataini aynani minal ma'i tajriyani khilalahuma. Pada kedua jannah ini terdapat dua mata air dari air yang mengalir di sekitar dua jannah tersebut. Naam. Yang mengalir di sekitar dua jannah tersebut. Ini menunjukkan di dalam al-jannah terdapat ain. Dan disebutkan dalam ayat yang lainnya, di dalam al-jannah juga terdapat anhar, sungai-sungai. Ada sungai dari susu, sungai dari khamr, sungai dari asal, dari madu. Ini semuanya sebagai nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada ahli al-jannah. Dan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ayat-ayat yang berisikan tentang sifat-sifat al-jannah adalah dari sekian ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang penting bagi kita sebagai seorang mukmin untuk membacanya dan terus mentadaburi makna-maknanya agar menghasung kita seluruhnya untuk lebih giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti terhasungnya mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan Rasul mensifatkan kepada mereka sifat-sifat al-jannah, maka tergugah, terbakar semangat mereka untuk menjadi seorang hamba yang mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita seharusnya sebagai seorang mukmin untuk terus membaca, mentadaburi ayat-ayat yang berisikan tentang al-jannah, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman. Ayat-ayat yang lainnya yang perlu untuk kita tadaburi dan kita pelajari, kita sering membacanya adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan an-nar, neraka jahannam. Seperti apa sifat-sifatnya, seperti apa keadaannya, dan bagaimana keadaan ahli an-nar. Ini semuanya untuk menakut-nakuti kita dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga nantinya ada terhib wa terhib, dorongan, hasungan untuk kita semangat beribadah dengan melihat, membaca, mentadaburi, menghafal ayat-ayat yang berisikan tentang al-jannah dan sifat-sifatnya. Dan ada terhib, rasa takut, rasa khawatir karena melihat adanya ancaman azab yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Sehingga penting untuk kita sering membaca ayat-ayat tersebut. Kemudian ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, setelah Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini menyebutkan di dalam al-jannah terdapat aynani tajriyan, Allah kembali menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maknanya sama seperti yang tadi kita sebutkan. Ayat ini terus terulang, terulang di dalam beberapa tempat pada surah Ar-Rahman ini untuk benar-benar meyakinkan pada diri seorang mukmin agar semua nikmat yang dia rasakan, baik nikmat itu berhubungan dengan nikmat duniawiyah ataukah nikmat ukhrawiyah itu berasal dari sisi Allah tabaraka taala, sehingga nantinya membuahkan hasungan untuk dia bersyukur kepada Allah dan menambah ibadahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian disebutkan pada ayat yang setelahnya, fihima min kulli fakihatin zaujan. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Disebutkan tafsirnya, fi hatainil jannataini min kulli naw'in minal fawakihi sinfani. Di dalam al-jannah ini terdapat sekian jenis dan ragam buah-buahan dalam keadaan setiap ragamnya itu zaujan, yakni sinfan, memiliki dua jenis, dua pasang. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya di dalam al-jannah min kulli fakihah terdapat sekian banyak buah-buahan dengan beraneka ragam dan jenisnya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'di rahimahullah di dalam tafsirnya, makna dari fihima min kulli fakihatin zaujan, maksudnya adalah min jami'i asnafil fawakih, dari semua jenis buah-buahan yang kita kenal. Sehingga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ketika ahli al-jannah melihat kenikmatan-kenikmatan dari sekian banyak buah-buahan yang Allah perlihatkan kepada mereka di dalam al-jannah, mereka mengatakan sesungguhnya nikmat-nikmat ini seperti yang kita lihat sebelumnya di alam dunia. Dan Allah sebutkan wa utubihi mutasyabiha. Sebetulnya yang mereka lihat dari buah-buahan yang ada di dalam al-jannah adalah serupa dengan buah-buahan yang mereka lihat di alam dunia, namun dari sisi rasa berbeda jauh dengan buah-buahan di dunia. Kemudian makna zaujan, fihima min kulli fakihatin zaujan, maksudnya disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'di rahimahullah, sinfan, ada dua jenis, masing-masing satu buahnya memiliki dua jenis berpasang-pasangan. Dan beliau menyebutkan kullu sinfin lahu ladzatun wa launun laisa linaw'il akhar. Masing-masing jenisnya memiliki kelezatan dan warna yang berbeda dengan jenis yang lainnya. Masing-masing dari buah-buah tersebut dari sekian jenis-jenisnya berbeda dari sisi rasa dan warna-warnanya. Sehingga Allah sebutkan zaujan, berpasang-pasangan. Kemudian Allah kembali mengulang firman-Nya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya sama seperti yang sebelumnya, fa bi ayyi ni'ami rabbikuma ayyuha thaqalani tukadziban. Dengan nikmat Rabb kalian yang manakah wahai jin dan manusia yang kalian dustakan. Kemudian di dalam ayat yang salahnya, Allah Azza wa Jalla kembali menyebutkan keadaan-keadaan al-jannah. Allah sebutkan sifat dari sifat-sifat ahli al-jannah ketika mereka masuk ke dalam al-jannah, muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabraqa wajanal jannataini danin. Naam. Disebutkan tafsirnya, lilladzina khafu maqama rabbihim, yakni muttaki'in di dalam ayat ini, orang-orang yang ada di dalam al-jannah mereka bersandaran, bertelekan di atas furush, permadani-permadani Yang muttaqiin dalam ayat ini adalah mereka orang-orang yang Allah Azza wa Jalla sifati mereka di dalam ayat yang ke-46 sebelumnya. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang-orang yang takut kepada Rabbnya, mereka akan bertelekan, bersandar di atas permadani-permadani yang indah di dalam al-jannah. Disebutkan tafsirnya, lilladzina khafu maqama rabbihim jannatani yatana'amuna fihima. Bagi mereka orang-orang yang takut kepada Rabb mereka akan mendapatkan dua jannah yang mereka merasakan kenikmatan pada kedua jannah tersebut. Allah berikan kepada mereka dua jannah sebagai nikmat dan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, jannah yang pertama disebabkan sebagai balasan untuk mereka karena mereka menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Jannah yang kedua sebagai balasan untuk mereka ketika mereka meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing dari perbuatan tersebut mendapatkan ganjaran al-jannah, sehingga ahli taqwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dalam arti kata menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah azza wa jal, mereka mendapatkan dua al-jannah. Subhanallah. Mendapatkan dua jannah. Kemudian Allah sifati mereka ketika mereka berada di dalam al-jannah, muttaqiina ala furushin mubattanatin min ghalizid dibaji wa thamrul jannataini qaribun ilaihim wa jannal jannataini wa wadanal jannataini dan. Mereka disebutkan dalam tafsir ini muttaqiina ala furushin, bersandar atau bertelekan di atas furushin, permadani-permadani yang indah, mubattanatin min ghalizid dibaj. Naam. Mubattanah yakni yang bagian bawahnya, kalau yang namanya karpet atau permadani pasti ada lapisan bawahnya lebih kasar dibandingkan yang di atas. Nah, bagian lapisan bawah dari furush yang nantinya dijadikan oleh ahli jannah, mereka bertelekan di atas permadani tersebut, bagian bawahnya berasal dari ghalidhid dibaj, sutra yang keras, yang kasar, menunjukkan keindahan pada bagian bawah permadani tersebut, terbuat dari kain yang demikian indah. Wa janal jannataini dan, yakni maksudnya adalah wa thamrul jannataini qaribun ilaihim, dan buah-buahan yang ada di kedua jannah tersebut didekatkan kepada mereka, sehingga mereka bisa mengambil buah-buahan di dalam al-jannah pada keadaan apa saja yang mereka inginkan, karena buah-buah tersebut itu Allah Azza wa Jalla dekatkan kepada ahli al-jannah. Ketika ahli al-jannah melihat ada buah yang dia inginkan, maka buah tersebut Allah dekatkan kepada mereka sehingga mereka bisa memetiknya dengan kondisi dan keadaan bagaimanapun yang mereka inginkan. Subhanallah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan makna muttaqiina ala furushin bata'inuha min istawraq. Ketika mentafsirkan sifat furush yang bagian dalamnya, bagian bawahnya bata'inuha, yang bersentuhan langsung dengan tanah, itu dari istawraq, dari haril, dari ghalidh al-harir, kain sutra yang keras, yang kasar. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, hadhihi sifatu furusi ahli al-jannah wa julusihim 'alaiha. Ayat ini berisikan penjelasan tentang gambaran sifat furush, permadani-permadani yang dimiliki oleh ahli al-jannah dan duduknya mereka di atas permadani-permadani tersebut dalam keadaan muttaki'ina 'alaiha. Nah, bersandaran di atasnya. Yakni maksudnya adalah annahum muttaki'una 'alaiha. Mereka dalam keadaan bertelekan, bersandaran di atas permadani-permadani tersebut. Yakni maksudnya adalah duduknya mereka dengan sifat duduk yang menenangkan, tamakkana wa istiqrar wa raha, julusu tamakkunin wa istiqrarin wa raha, sifat duduk yang menenangkan mereka dan membuat mereka tenang karena duduknya tersebut. Nah, dengan mereka bertelekan di atas permadani-permadani tersebut. Kajulusin minal muluki alal usrah, seperti duduknya para raja-raja di atas singgasana-singgasana mereka, bertelekan di atasnya dengan sifat duduk yang menenangkan dan menyamankan mereka. Naam. Wa tilkal furush la ya'lamu wasfaha wa hasanaha illa Allah 'azza wa jalla. Dan permadani-permadani tersebut dari sisi sifatnya tidak ada yang mengetahuinya dari sisi kebagusannya dan sifatnya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta inna bata'inaha allati talil arda minha min istabraq wa huwa ahsanul harir wa afkharihi, fa kaifa bidhawahiriha allati tali basharatahum. Di mana disebutkan di dalam ayat ini sifat batainuha, yakni bagian bawah dari permadani tersebut yang bersentuhan langsung dengan tanah-tanah al-jannah, terbuat dari istabrak, yakni ahsanul harir wa afkharihi, sutra yang paling bagusnya dan paling mahalnya, tebal, na'am, tidak tipis. Fa kaifa bidhawahiriha allati tali basharataha, kalau demikian sifat batainuha, maka seperti apa sifat bagian atas dari furush tersebut yang bersentuhan langsung dengan kulit-kulit ahli al-jannah. Subhanallah. Bagian bawah saja demikian, terbuat dari kain sutra yang paling bagusnya, yang paling mahalnya, apalagi bagian atas. Biasanya yang namanya karpet, permadani dan lain semisalnya, bagian bawahnya dari sisi kualitas bahannya di bawah bagian atas. Yang menunjukkan kebagusan dan keindahan adalah bagian atas dari karpet atau permadani tersebut. Itu yang paling bagus. Nah, menunjukkan demikian bagusnya al-jannah, tidak ada yang mengetahui hakikat dari kebagusan dan kelezatan serta sifat dari sifat-sifat al-jannah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Sehingga Allah sebutkan dalam hadis qudsi yang sebelumnya telah kita sebutkan dan telah kita nukilkan, a'datu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Saya telah menyediakan kenikmatan-kenikmatan untuk hamba-hambaku yang salihin, yang saleh kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, melakukan amalan-amalan yang saleh. Ma la 'aynun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata-mata mereka. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga-telinga mereka, bahkan di atasnya. Wala khatara ala qalbi basharin, tidak pernah terbetik pada hati-hati seorang manusia. membetikan saja, mengkhayalkan seperti apa hakikat dari nikmat tersebut, ini seorang hamba tidak bisa untuk menggapainya, menyentuh hakikat dari nikmat yang sebenarnya, apalagi kenikmatan-kenikmatan yang hakiki yang sebenarnya yang Allah sediakan untuk mereka ahli al-jannah. Subhanallah. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dan mengulang firman-Nya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat manakah wahai jin dan manusia yang Allah berikan kepada kalian, kalian mendustakan nikmat-nikmat tersebut. Naam. Kemudian Allah Azza wa Jalla kembali menyebutkan sifat-sifat al-jannah pada ayat yang setelahnya. Allah sebutkan fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Naam. Fihinna qasiratut tarf. Ini menjelaskan di dalam al-jannah tersebut terdapat para bidadari-bidadari al-jannah. Disebutkan tafsirnya, fi hadhil furus, di permadani-permadani yang demikian indah yang digunakan oleh ahli al-jannah untuk mereka bertelekan, bersandar, duduk di atas permadani-permadani tersebut, terdapat qasiratut tarfi, yakni maksudnya adalah zaujatun qasiratun absaruhunna ala azwajihinna, terdapat istri-istri yang mata-mata mereka, penglihatan-penglihatan mereka hanya mereka tundukkan, perlihatkan kepada suami-suami mereka saja, tidak pernah mereka menatap, melihat kepada seorang pria manapun selain dari suaminya. Subhanallah. Qasiratu at-tarf. Sehingga para istri-istri, para bidadari-bidadari al-jannah adalah pasangan-pasangan hidup ahli al-jannah yang benar-benar berbakti, berkhidmat kepada suami-suami mereka. Bahkan melihat ke pria lain saja tidak mereka lakukan. Mereka tundukkan penglihatan-penglihatan mereka, pandangan-pandangan mereka, mereka tatap, mereka lihat kepada suami-suaminya, tidak kepada yang lain. Sehingga disebutkan tafsirnya, la yanzurna ila ghairihim, tidak pernah melihat kepada seorang pria manapun selain dari suami-suami mereka. Subhanallah. Muta'alliqatin bihinna bihim, mereka bergantung dengan suami-suami mereka. Lam yata'hunna insun qablahum walajan, tidak pernah digauli oleh seorang manusia sebelum suami-suami mereka, tidak pula pernah disentuh oleh jin. Menunjukkan mereka seperti halnya permata yang faja'alnahunna abkara, Allah jadikan para bidadari-bidadari al-jannah sebagai seorang wanita-wanita yang abkar, wanita-wanita yang masih perawan, tidak pernah tersentuh oleh jin, tidak pula tersentuh oleh manusia. Ka'annahunna lu'lu'um maknun, seakan-akan mereka adalah permata yang demikian indah tersimpan, sehingga semakin menambah keindahan dari mereka. Subhanallah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika beliau mentafsirkan firman Allah fihinna qasiratu tarfi, bila mentafsirkan maknanya adalah qad qasarna tarfahunna ala azwajihinna, sungguh para istri-istri ahli al-jannah mereka menundukkan mata-mata mereka, pandangan-pandangan mereka hanya mereka tatap, lihat ke wajah-wajah suami-suami mereka saja. min husnihim wa jamalihim, disebabkan karena bagusnya dan indahnya paras wajah suami-suami mereka, sehingga istri-istri tersebut hanya melihat ke wajah suami-suaminya, tidak melihat ke wajah yang lain, pria yang lainnya. Disebabkan karena wajah-wajah suami mereka Allah rubah menjadi wajah yang paling bagus, yang paling gagahnya, sehingga menyebabkan para hurul ain menundukkan wajah-wajah mereka ke suami-suaminya mereka, tidak kepada pria selainnya. Subhanallah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Su'di rahimahullahu taala wa aydhan, demikian pula ataukah sebelumnya, wa kamalu mahabbatihinna lahunna, dan menjadi sempurnalah kecintaan para bidadari-bidadari al-jannah sebagai pasangan hidup ahli al-jannah kepada suami-suami mereka. Nah, wa qasarna aydan tarfa azwajahunna 'alayhinna, demikian pula para wanita-wanita ini, para pasangan-pasangan hidup al-jannah, menjadikan penglihatan suami-suami mereka menjadi tunduk, hanya digunakan oleh para suami-suami mereka untuk melihat kepada istri-istri mereka saja, tidak melihat kepada wanita-wanita selain mereka. Sehingga pada sifat ini ada timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Para istri-istri al-jannah, mereka menundukkan penglihatan mereka, hanya mereka tatap ke wajah-wajah suaminya, disebabkan karena indahnya dan kebagusan wajah-wajah suami mereka. Demikian pula para wanita-wanita ini menyebabkan suami-suami mereka hanya menatap ke wajah-wajah mereka, tidak menatap ke wajah-wajah para wanita selain dari mereka. Nah, disebabkan karena kebagusan wajah-wajah mereka, kecantikan wajah-wajah mereka, sehingga menyebabkan para pria, para ahli jannah al-mu'minin, mereka menundukkan wajah, penglihatan mereka hanya mereka arahkan kepada wajah-wajah istrinya. Subhanallah. Kemudian Allah sifati mereka, lam yatmithunna insun qablahum wala jan, tidak pernah tersentuh oleh seorang manusia manapun, tidak pula tersentuh oleh al-jin, menunjukkan bahwasanya para wanita-wanita ahli jannah adalah para wanita-wanita yang murni, yang bersih, yang suci. Allah berikan kepada suami-suami mereka dari kalangan al-mu'minin, as-salihin, al-muttaqin. Naam. Ini kenikmatan yang luar biasa besar sebagai balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh seorang mukmin di kehidupan dunia. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan ka'annahunnal yaqutu wal marjan, seakan-akan mereka adalah permata yaqut dan marjan. Terdapat satu riwayat atau penjelasan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang menyebutkan bahwasanya permata yaqut adalah hajar, batu yang bening, sehingga ketika seseorang meletakkan sesuatu di bagian belakang batu tersebut akan terlihat pada lapisan luarnya. Karena disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, sifat dari sifat-sifat para wanita-wanita ahli jannah demikian, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hatta la yura mukhu saqiha, hingga terlihat tulang sumsum dari para wanita-wanita ahli jannah dari kalangan huril ain, padahal telah dilapisi oleh sekian lapisan-lapisan dari pakaian-pakaian yang indah yang mereka kenakan di dalam al-jannah. Ini menunjukkan demikian indah dan bagusnya para hurul ain tersebut, sehingga Allah Azza wa Jalla sebutkan sifat-sifat mereka dengan sifat-sifat layaknya permata yang indah dan mahal. Al-yaqutu wal marjan, permata yakut dan permata marjan. Naam. Yang dicari dan menyejukkan pandangan orang-orang yang menatap permata-permata tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan Allah sebutkan hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Naam. Disebutkan tafsirnya ka'anna ha'ula'i zawjat min al-hur al-yaqut wal marjan fi si safa'ihinna wa jamalihinna. Seakan-akan para bidadari-bidadari dari hurul ain yang Allah jadikan sebagai istri-istri ahlil jannah, sebelayaknya permata yakut dan marjan, disebabkan karena bersihnya, sucinya diri-diri mereka dan indahnya para hurul ain tersebut. Subhanallah. Kemudian disebutkan tafsirnya hal jazaul ihsani ila al ihsan, artinya adalah hal jazaa man ahsana bi amalihi fid dunya illa al ihsanu ilaihi bil jannati fil akhirah. Bukankah balasan bagi seorang yang memperbagus amalan-amalan dirinya di kehidupan dunia melainkan balasan yang bagus yang Allah berikan kepada mereka di dalam al jannah untuk akhiratnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sehingga sebagai balasan yang wifaqa, balasan yang sepadan, yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah sebutkan wa min dunihima jannatan, selain dari kedua jannah tersebut terdapat dua jannah yang lainnya. Dan dua jannah ini Allah berikan kepada ahlil jannah, dan kedua jannah tersebut adalah jannatani min fiddah, dua jannah dari perak. Rumahnya demikian pula, perkakas-perkakasnya, dari piring-piringnya demikian pula, dari gelas-gelasnya. Ini semuanya terbuat dari bahan fiddah, bahan perak. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima." Terdapat dua jannah dari fiddah, dari perak, bejana-bejananya dan semua yang ada di dalam al-jannah tersebut semuanya terbuat dari perak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menyebutkan jannatani min zahabin, ada pula dua jannah dari emas. Aniyatuhuma, dari bejana-bejananya, wa ma fihima, dan semua yang ada di dalamnya itu terbuat dari bahan emas sebagai balasan yang Allah berikan kepada ahli al-jannah. Tajib Allahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafidhakumullah.